antara Natal dan pesta. Itu bagian yang akan kita pikirkan pada kesempatan minggu ini. Dua ayat bacaan akan kita perhatikan, saudara. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Lalu saudara memberi pembatas atau bagian di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Dua ini akan kita baca, kita akan mulai dulu dari Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya baca 7, saudara baca 8, 9 kita baca sama-sama. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Sama-sama. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kemudian kita membuka 1 Petrus pasal yang keempat, saudara. Ayat 1 sampai 3. Saya baca 1, saudara baca 2, 3 sama-sama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sama-sama. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, Natal sejatinya adalah perenungan akan kelahiran Kristus. Mengapa dia rela? Tuhan menjadi manusia. Turun bukan naik, tertolak bukan berpesta, hening bukan gegap gempita. Sebuah lompatan pemaknaan kasih surga yang menyapa dunia. Tapi sayang, sejarah membuktikan kita selalu gagal meresponnya dengan cara yang tepat. Karena itu biarlah kita menjadi sedikit orang yang mau terus belajar dan menemukan pemahaman itu dan hidup di dalamnya seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saudara-saudara, Matius mengingatkan bagaimana kalimat Yesus yang sangat keras kepada orang-orang Israel. Dan dia berkata bahwa mereka ini percuma saja beribadah, lalu disebut sebagai orang-orang munafik. Saudara-saudara, Israel kalau soal beribadah jangan tanya. Berdoa pagi sampai sore pun mereka lakoni. Seminggu dua kali mereka berpuasa, khususnya Farisi. Kehidupan keagamaan yang mencengangkan. Sulit untuk menandinginya. Memberikan perpuluhan, mereka tidak akan pernah lupa. Telaten begitu rupa. Bahkan kalau terkena kotoran yang dianggap najis, mereka akan mencuci tangannya. Begitu hebatnya. Mereka rela memilih jalan memutar daripada harus menginjak tanah Samaria yang dianggap tanah berdosa. 1 jam perjalanan tidak masalah daripada 10 menit menginjak tanah najis. Wow. Apa yang mereka tampilkan itu begitu hebatnya, saudaraku. Aksesoris keagamaan yang begitu luar biasanya. Tetapi Israel yang beribadah itu dikritik Kristus. Percuma mereka beribadah. Hai munafik. Saya selalu bertanya-tanya kira-kira jikalau apabila Tuhan datang kembali ke dunia lalu hadir di gereja kita, apa yang akan dikatakannya? Kita perlu selalu berimajinasi untuk memikirkan sebuah dialog kita dengan Tuhan. Dulu ada satu tulisan Kristianto Wibisono ya, imajinir. Bagaimana kita memang berimajinasi kalau Tuhan datang lalu berdiskusi, lalu saya lihat hati saya. Saya seringkali mengalami ketakutan kalau melakoni itu. Takut karena rasanya mestinya kerjakan ini, tapi kurang. Mestinya begini, tapi kurang. Perasaan mestinya itu adalah karena hasil pencarian saya dan pembacaan saya terhadap Alkitab. Banyak kelas PA yang saya jalani membuat saya makin mengerti Alkitab itu. Tapi makin tercenganglah saya. Karena semakin menyadari betapa kurangnya yang kulakukan di kehidupan ini. Saya kurang berani. Ya. Mestinya lebih berani lagi. Kadang-kadang ada yang saya hitung. Mestinya lebih berani tidak berhitung lagi. Tapi saudara tahu sendiri pelayanan saya cukup bukan? Ukuran siapa ukuran organisasi dan kemanusiaan. Tapi kalau dari ukuran Tuhan, nah itulah penemuan ketika kita berdialog dengan Tuhan itu. Tidakkah orang-orang Israel akan berkata sama? Big man si Rait, kami beribadah tiap hari, berpuasa seminggu dua kali. Apakah kau lakukan? Saya kalah. Tetapi ketika mereka dikritik Yesus, pertanyaan menjadi lebih serius. Apalah artinya dikritik oleh orang-orang suci Farisi? Tapi yang menjadi persoalan kalau kita dikritik oleh Yesus Kristus Tuhan itu, bukan? Sehingga seringkali gereja kita merasa kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sejatinya kita tidak memahami apa hakikat kehendaknya dalam kehidupan. Kita kehilangan momentum, saudara. Karena itulah perlu sebuah kehati-hatian di dalam hidup kita. Ibadah seharusnya adalah dari dalam batin keluar, bukan aksesoris suasana luar yang masuk ke dalam. Dia harus merupakan satu kontemplasi, perenungan, pengenalan saya akan Tuhan. Lalu saya ekspresikan God. Dia keluar. Tidak perlu dipaksa. Ya. Ini mestinya keluar dari dalam batin kita. Saudara, seringkali WL itu kesulitan untuk mengajak kita nyanyi bersemangat misalnya ya. Padahal menurut saya mestinya gak usah diajak pun kita sudah bersemangat, mustinya. Seperti orang kalau duduk di pinggir jalan. Saya ingat dulu karena kami tinggal di Siantar, maka nongkrong, main gitar, nyanyi, wah itu udah luar biasa tuh. Ya, segala alat udah dimainin, botol lah, sendok lah, apalah begitu ya. Jadi aja pokoknya, seru gitu. Nyanyinya luar biasa. Seperti sudah mau rekaman begitu. Why? Hobi. Suka. Tapi ketika itu dibawa ke gereja bisa berbeda loh. Tapi paduan suara itu bagus-bagus kalau di gereja kami dulu. Gereja kesukuan. Keren-keren. Nyanyinya semangat. Cuma sayangnya memang karena hobi nyanyi tadi itu. Tapi kalau saya melihat orang-orang tertentu menyanyi, wow, berasa loh. Karena itu jangan sampai engkau kehilangan penghayatanmu. Memuji itu dari batinmu yang keluar. Kalau kau betul merasa ditebus Kristus, mana mungkin engkau tidak bahagia dalam hidupmu, bukan? Tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Tidak situasi sulitmu. Itu yang selalu saya suka bilang. Tidak akan boleh penyakitku menahan langkah-langkahku untuk melayani dia. Tidak boleh penyakitku membuat aku kurang melayani dia. Justru di situ akan bertempur bagaimana memenangkan perkelahian itu dengan sengit. Tentu saja saya harus bijak, berhitung-hitung tenaga. Tetapi ia tidak berhak menghalangi. Saya terlalu rasa sukacita. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin. Kebahagiaan yang luar biasa. Dari hari ke hari saya lihat cara tangan Tuhan pimpin kami dan saya malu. Karena apa yang ku kerjakan sebetulnya tidak berbanding dengan kasih karunia-Nya. Dan dia terus memberi aku upah di dalam hari-hari yang ku jalani. Lalu apa alasanku tidak melayani dia? Semakin di dalam batin berbahagia untuk terus mengerjakan. Saudara, ibadah itu dari batin keluar. Bukan aksesoris suasana luar yang masuk ke dalam. Ini yang mesti kita pikirkan, ini yang mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergerak secara dinamis, bagaimana semuanya dilakoni. Supaya menjadi satu pola, satu nilai dalam hidup kebersamaan kita. Bagaimana kita berjalan bersama di sana. Ibadah itu akan menjadi ibadah yang percuma kalau kita memasukkan selera manusia. Di mana kita mau memainkan sesuatu yang kita suka. Padahal ibadah adalah penaklukan diri pada kehendaknya. Yang seringkali kita memang gak suka. Akankah kita taklukkan diri kita kepada dia yang berkata, sangkallah dirimu, pikullah salibmu. Atau sebaliknya, kita akan berkata, Tuhan aku ikut engkau, puaskanlah hatiku. Cukuplah engkau yang menderita, jangan lagi aku. Mana nada yang kita pakai, saudara? Situasi kita makin berat. Seorang pembicara terkenal di Amerika, lalu saya dimintain pendapat. Beberapa waktu lalu dia membuat satu hal yang cukup kontroversial pada waktu dia berkata, keselamatan ada di mana saja. Sehingga waktu ditanya oleh TV lalu agama lain, oh ya ada semua. Suka atau tidak dia mesti kompromi kalau dia masih ingin pasar di Amerika sana. Lalu kemarin ditanya bagaimana dengan homoseks. Tuhan Maha Kasih, dia juga mengasihi homo. Kita tidak berhak untuk mengatakan itu salah. Saya pikir memang kita tidak berhak menghakimi siapapun dalam hidup ini. Tapi berkewajiban mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Jangan tambah, jangan kurangi. Alkitab yang bilang homo itu dosa, bukan saya. Apakah saya harus bilang tidak? Miris ya. Nah, ini yang saya katakan, ketakutan kehilangan market membuat banyak orang mulai mengkompromikan diri dengan nilai-nilai hakiki kebenaran. Karena memang jujur-jujur saja, saudaraku. Kalau kebenaran itu kita angkat utuh, market kita hilang. Dunia ini tidak suka itu. Dan ini bukan persoalan sederhana. Kerjaan saya dari dulu sampai dari dulu itu sampai selesai itu ya marketing. Berurusan dengan dunia pasar. Bagaimana saya bisa menjual? Ya, lepas dari Upjohn saya masuk ke Astra, lepas dari Astra saya usaha sendiri. Saya kenyang dengan pendidikan. Ya. Tetapi di dalam bagian-bagian pergumulan seperti inilah, bagaimana kita belajar terus-menerus dalam kehidupan kita untuk melakoni hari-hari kita. Sehingga ibadah kita tak lagi menjadi percuma hanya karena menumpahkan selera kita. Tapi ibadah kita menjadi ibadah yang berguna dan luar biasa. Karena menaklukkan diri kita kepada kehendaknya. Sehingga di sanalah pencarian itu jadi indah. Karena itu Natal itu tidak mungkin pesta. Kalau kita mau menaklukkan diri. Namun lebih dari suasana pesta kita akan punya. Itu yang kita sebut bahagia. Gembira dan bahagia mesti kita bagi dua. Gembira adalah sebuah yang datang dari luar. Saya senang karena dengar pelawak saya ketawa. Nonton film saya senang, makan enak. Waduh luar biasa, saya senang. Tapi bahagia adalah dari dalam disentuh oleh Tuhan. Tak makan pun dia mengucap syukur. Janda miskin pun memberikan persembahan. Hebat ya. Itu mencengangkan saudara. Yusuf Arimatea yang kaya. Rela berbagi propertinya. Zakheus. Saking bahagia memberi separuh hartanya. Yang dulu dia kumpulkan dengan teliti. Sekarang dibaginya dengan cepat dalam tempo. Hanya bilangan waktu menit. Sesudah dia bereaksi terhadap apa yang Allah kata Yesus katakan. Separuh hartaku kuberikan pada orang miskin. Lu gak mikir. Orang sekarang bilang emosional. No, itu bahagia. Itulah bahagia. Dan itu akan membuat dia kokoh. Janda miskin itu gak mikir, habis ngasih kan gak punya lagi. No, itu bukan emosi. Itulah bahagia. Bahagia membuat kita jadi kuat seperti Paulus kuat menanggung duri yang ditaruh dalam dirinya. Kalau boleh diambil, tapi ya Tuhanku sekarang aku tahu, di lemahku nyatalah kuatmu. Bagaimana bisa? Bahagia, sentuhan kasih Allah ada di dalam dirinya. Nah saudara-saudara, kita mesti berkelahi dalam hidup ini. Jangan terlalu cengeng dan merengek dengan keadaanmu. Kok saya miskin, saya gak punya ini, saya gak punya itu. Please. Belajarlah untuk menyukuri apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau jujur semua diantara kita ini pasti semuanya merasa kurang dan merasa miskin kan. Makanya kita masih kerja gila-gilaan, habis waktu dan tidak ada untuk Tuhan lagi. Karena semua kita merasa kurang. Apa sih ukuran kaya? Gak jelas. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kaya itu adalah rasa di dalam diri bersyukur pada Allah yang sudah memberikan apapun. Maka orang yang mampu bersyukur merekalah orang yang kaya sesungguhnya dan mereka rela berbagi apa yang mereka punya. Karena mereka tahu betul itu ditaruh pada diri mereka. Bukan untuk mereka berhura-hura tetapi bagaimana berbagi. Sehingga menciptakan satu atmosfer kebahagiaan dimanapun dia ada. Ingat bukan gembiranya, bahagianya. Bukan pestanya, kasih sayangnya. Tapi tolong jangan juga kalau kau pelit bagi-bagi orang lalu bilang ini perenungan ya, bukan pesta. Tapi karena pelitnya kau. Itu salah lagi. Jangan bersembunyi di balik hal itu. Ya, orang yang murah hati pasti murah berbagi diri. Apa ukurannya? Tentu tindakan hari-hari kita kan. Mana kita bisa mengukur yang rohani tanpa wujud jasmaninya. Pasti akan keluar. Oleh karena itulah Natal yang seharusnya ibadah. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati, jangan dia menjadi pesta yang justru menjauhkan kita dari dia. Sehingga kita sudah nyanyi, sudah memujinya. Lalu terakhir dia bilang, percuma kalian beribadah padaku. Aduh mak, tahu begitu mendingan kita ke nightclub dah. Tahu udah dosa juga. Itu saya suka. Ketika Tuhan marah kepada orang di Laodikia. Kau tidak panas, kau tidak dingin. Maka aku muntahkan kau. Saya pernah ke Turki, lalu belajar 7 gereja. Tapi sebelum saya pergi, saya sudah khotbah 7 seri. Menarik memang. Situasi kota itu menjadi gambaran yang tepat terhadap situasi itu. Laodikia adalah gereja kaya, saudara. Industri wol hitam sangat terkenal di Laodikia. Sehingga Laodikia bikin apapun gak pernah fail. Sukses terus. Natalnya, Paskanya, semua event-event gereja. Semua berhasil. Sehingga Tuhan berkata sebagai Yesus kepala gereja, aku tahu ini, aku tahu itu, aku tahu yang kau kerja. Semua dia tahu, tapi dia marah. Bingung juga ya. Why God? Karena kau suam-suam kuku. Lu kenapa suam-suam kuku? Kau lakukan semua dengan kekuatanmu. Ketika kau mengerjakan itu, yang kau pikirkan adalah uangmu bisa mewujudkannya. Sehingga sebutnya kau sebut namaku, tapi kau tidak pernah bergantung pada aku. Kalau mau jujur, saudara, kalau ada uang kita jauh lebih tenang kan daripada gak ada uang. Jangan bilang ada Tuhan tenang, ada uang baru tenang. Itu sebab tiap hari Minggu kalian kebaktian. Kalau hari ini kalian kebaktian, tak punya uang sama sekali. Lalu minggu depan kebaktian, semuanya sama, khotbah apa sama. Tapi kalian punya uang, mana yang lebih tenang? Kebaktian punya uang apa enggak punya uang? Waktu punya uang. Yang bikin kau tenang sebetulnya siapa? Tuhan apa uang? Nah, sudahlah jujur saja, kau enggak usah bantah lagi. Kita perlu loh mikir itu. Saya kadang-kadang pikir, aduh Tuhan, satu waktu saya begitu gigih, tapi lain waktu saya ciut juga. Kita pertama kali nikahin anak sudah agak linglung, persiapan apalagi saya cenderung agak berpek. Pikir ini, pikir itu, nanti kurang ini, kurang itu, kelimpungan sendiri. Undangan mau bikin bingung sendiri. Ini mau dibatasin sampai mana, kalau ini gak diundang ntar gak enak. Sudah mikir begitu, masih aja yang ada yang gak keundang. Ya. Besok kita ada reunian guru-guru, ada satu teman dari Kanada datang, kita diundang. Mateng itu ada beberapa teman-teman guru dulu, teman-teman yang cukup dekat sebetulnya, kita lupa undang. Cuma beruntunglah saya suami karena itu urusan istri saya. Paling saya bilang, ini mama kok tak lupa sih, paling enak ya. Saya gak kebayang bahwa semua jalan baik. Thank you untuk kalian semua. Tapi lebih lagi, thanks God. Dia menata semuanya begitu luar biasa. Dia memberkati apa yang kita bisa persiapkan. Sehingga hasilnya itu sebetulnya lebih dari apa yang kami bayangkan. Si Anu mau bilang ini, udah tambahin lu atur sendiri lah dekornya mau tambah mana. Tau-tau jadinya kok gini ya, kita juga bingung. Ya. Kita ada ketakutan tuh kursi cukup apa enggak. Saya selesai ke acara, BB, SMS, apa semua, WhatsApp masuk semua. Pak Bigman sorry saya di sini, enggak bisa hadir, enggak bisa ini. Untung juga dia enggak datang. Yes, kalau dia datang saya hitung-hitung buset itu bluduk kan begitu ya. Lalu penataan orang keluar masuknya itu by time itu bagus juga jadi enggak gedubuk prok. Perhatikan, aku resah ketika memulai, gembira waktu selesai. Kenapa? Persoalanku selesai. Sebetulnya kan enggak baik ya. Bisa ngerti maksud saya ya? Saya rasa, waduh ini kita siapin. Begitu saya, wah enak. Kayak plong begitu kan. Tetapi sebetulnya apa yang sedang saya pikirkan? Ketika urusanku selesai langsung aku tenang. Kenapa? Karena aku terlalu cinta pada diriku. Aku tidak mau apa yang kulakukan kurang bermutu. Kan kelasnya kan ada begitu tuh. Waktu gumulin itu mikir lagi. Sebetulnya ini aku lagi ngandalin Tuhan. Apa ngandalin diriku ya? Linglung ya. Tidak mungkin satu hari engkau tanpa gelisah. Kalau betul-betul merenungkan kehendak Allah itu. Pasti kau gelisah. Kegelisahan yang akan ada dalam hidup kita. Karena itu hati-hati dan pikirkanlah itu. Renungkanlah dan jalanilah itu dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan tidak marah dan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku dengan mulut bibirnya. Padahal hatinya jauh dari aku. Untuk apa? Terus saudara, menjadi penting untuk kita memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan kita boleh menjadi perjalanan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita peka kepada kehendak-Nya. Karena itulah perlu sikap hati-hati dalam beribadah dan harus berani berdialog dengan hati dalam kejujuran. Ingat, ibadah adalah dialog hati dengan Tuhan. Kita semua kumpul sini, nyanyi lagu yang sama, dengar khotbah yang sama. Tapi maafkan saya, belum tentu hati kita sama-sama berdialog dengan Tuhan. Ada yang lagi mikir, kapan nih selesai pulang? Aduh, si Anu tuh gue udah janji, ini makan siang gimana ya, jadi apa enggak ya? Belum lagi ada yang main BB ya. Kemarin siapa yang cemplungin ke grup ya? Satu pendeta katanya lihat jemaatnya main BB terus. Dia gelisah lalu pakai apa? Jumper begitu ya. Jadi mengkacaukan sinyal. Cuma sudah sinyal di dalam kacau, di luar juga kacau kartu kredit orang. Jadi susah mau transaksi. Ya. Tetapi saya pikir-pikir ide si pendeta ini bagus juga ya. Perlu juga kita beli jumpernya itu kali ya. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal memang yang ironis. Kita bisa membuang kekusukan merenungkan firman. Hanya mengganti dengan kenikmatan. Karena sebetulnya kita tidak terlalu peduli Tuhan. Kita peduli kepentingan kita. Apa sih susahnya kita berpisah dari handphone itu sebentar? Dulu gak ada handphone, hidup juganya kita ya. Bahkan telepon rumah pun gak ada, hidup kita. Tenang kita. Sekarang ada malah gak tenang kita. Jadikan itu budakmu dan bukan tuanmu. Pinggirkan itu. Sehingga belajar untuk merenungkan apa menjadi kehendak Tuhan. Belajar untuk memaklumi. Tapi kita dirusak pada saat yang bersamaan oleh berbagai fasilitas yang bisa mengalihkan perhatian kita, lalu mendowngrade pemahaman kita. Sehingga tes kita terhadap persekutuan dengan Allah itu rendah. Kalau orang sudah makan ya, biasa wagyu grade tinggi di 12 misalnya. Begitu dia dikasih daging sapi wagyu yang grade 6, wah ini gak enak katanya. Kita yang biasa makan sapi lokal, makan yang grade 6, enak banget. Tapi yang 12 suruh turun bilang gak enak, udah terbiasa dengan tes. Saya kalau lagi diajak orang makan, syuk, waduh, nyup, rasanya itu beda banget begitu ya. Wah, enak banget gitu. Tapi buat yang udah biasa, enak ya Pak. Tapi dia biasa aja. Kita udah exciting banget makannya gitu. Apalagi sesudah bayar kan free semua ya. Itu membuat kita tambah bahagia lagi. Udah grade paling tinggi, free pula lagi kan. Menikmati. Tapi saya mulai bayangkan, waktu dari bawah 6 kita naik ke 12, tapi kalau 12 kita turun ke 6, kan gak enak ya. Sayangnya ibadah itu tidak seperti dari 6 naik ke 12. Suasana hati yang mungkin kacau balau, tapi ketemu Tuhan, wah. Yang ada adalah Tuhan datang ngomong, tapi gak ada. Kayak kita merasa 12 ke 6, karena di penjara 1 jam di gereja. Kita rasa di penjara waktu kita mesti dengar khotbah, padahal mau ini, mau itu, mau apa segala macam. Please, pernahkah kita memikirkan itu? Natal jangan sampai berubah jadi pesta. Tapi Natal harus menjadi perenungan kita di dalam hidup kita. Mengiring apa yang Tuhan mau. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat Kristen mula-mula bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupannya. Maka dia mengingatkan satu hal yang menarik. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Nggak lagi ngomong rohani ya. Penderitaan badani sekali lagi. Penderitaan badani. Jadi jangan bikin rohani-rohanikan itu hanya karena kita tidak mau susah. Maka kamu pun harus mempersenjatain dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita badani, ia berhenti berbuat dosa. Saya setuju. Bagaimana kau bilang kau cinta Tuhan, tapi badanmu masih kau puaskan dengan apa yang sebetulnya dosa? Yang penting kan rohnya pak hatinya, nanti dulu. Bagaimana hatimu kulihat baik kalau kau tidak pernah berbuat baik? Omong kosong itu. Bagaimana aku tahu kau temanku, tapi kau tidak pernah menolong aku? Waktu kau tolong aku, maka aku tahu kau temanku. Waktu kau bilang, oh saya dekat Pak Bigman begini, tapi kau tidak peduli, tidak tolong aku. Maka aku tahu kau bukan sejati temanku. Bisa ngerti susah. Itu kan simpel sekali kan. Itu berasa benar. Ketika orang peduli pada kita, berjuang untuk apa yang kita perlukan. Itulah sahabat kita. Kalau orang bilang aku cinta Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi engkau hitung-hitungan, engkau tidak pernah melayani Tuhan. Masa iya kita gak bisa mengenal diri kita dengan dia? Adakah kita cinta Tuhan? Bagaimana hari-hari kita? Bagaimana hidup kita kepada dia? Saya pikir ini perlu untuk menjadi perenungan kita, saudaraku. Membiasakan hal-hal yang baik pada diri kita. Bagaimana kita bisa bilang kita cinta Tuhan? Ya, kalau kita datang kebaktian, ya, apa namanya, enaknya saja, nyampainya jam berapa, terserahlah kan gitu. Tidak ada sikap kita mau datang lebih awal misalnya. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita tugas lalu kita abaikan tugas kita ini? Tidak do the best. Tapi buat apa-apa tepat-tepat waktu lah. Ini baik-baik tapi kalau hatinya miring. No. Minimum orang di sekitarmu tahu kau serius. Tapi Tuhan tahu kau bohong. Tapi kalau orang di sekitarmu udah bilang kau bohong apalagi Tuhan itu. Super kau. Paling gak ada satu sisi lah di mana kita... Kristen ini, orang ini menghargai gerejanya. Ya. Saya datang dari gereja tradisional. Apa yang Rudy cerita dulu, memang kalau kita kebaktian selalu duduk ke depan dulu, gak ada itu belakang. Jadi kalau sudah pas pulang itu ketahuan lah yang belakang itu yang terlambat lah itu. Kalau di sini lain lagi ya. Bisa jadi yang belakang itu yang paling duluan. Yang depan itu yang telat. Kadang-kadang kita lucu. Tapi betul sebetulnya. Karena mendengar itu kan memang paling ke depan paling enak ya. Dulu nyanyi, wah. Itu sebab 2015 ini. Kita akan menciptakan banyak, membuat akan banyak perubahan. Apa boleh buat saya turun lalu untuk bereskan lagi banyak hal. Kita rapikan dulu dan saya harap 2015 betul-betul orang-orang yang punya jiwa penuh. Mau mengabdi dengan tempat yang tepat. Semua kita membenahi diri kita, termasuk saya. Supaya tiap kali Natal kita berikan satu gift yang memang Tuhan mau, yaitu hidup kita, hati kita, semangat kita. Oleh karena itulah penderitaan badan yang dialami Kristus, kamu juga harus. Hanya dengan begitulah berhenti dosa. Ya memang betul sih, kalau saya tukang mabok jadi gak mabok kan namanya dosa berhenti. Kalau saya tukang pukul lalu gak jadi pukul kan dosa berhenti. Kalau dulu saya semau-maunya berpesta pora, makan muntah supaya makan banyak. Lalu sekarang gak lagi, makan secukupnya, dosa kan berhenti. Simpel kok bikin dosa berhenti. Karena itu evaluasi hari-hari kita, saudaraku. Penting itu. Kadang-kadang hidup kita itu jadi gak tertib, gak beraturan. Yuk kita belajar mengendalikan diri kita. Yuk kita belajar sehingga dengan demikian betul-betul hidup kita itu nyaman bersama dengan Tuhan itu. Penting sekali untuk berhenti dari kenikmatan badani. Maksud Bapak kita gak boleh makan enak? Enggak. Alkitab gak pernah larang kita makan enak. Alkitab larang kita makan berlebihan. Taruh 5 padahal ini makan cuma 1 supaya kelihatan banyak. Gak begitu. Makan berapa yang kita bisa. Nah ini adalah satu cara-cara hidup yang akan membuat orang Kristen itu makin bijak. Kristen mula-mula itu ya dikatakan di dalam kisah 2. Maka beberapa dari mereka yang kaya-kaya mengumpulkan hartanya lalu menjualnya supaya yang miskin bisa kebagian. Nah itu yang kemudian disalahpahami oleh Karl Marx lalu menyebutnya sama rasa sama rata. Padahal Alkitab tidak bicara itu. Itu bukan ide sosiologi. Dia lagi berbicara bagaimana kepedulian satu dengan lainnya. Itu bukan tindakan konyol di mana yang kaya jual lalu yang miskin leha-leha. No. Paulus menjelaskan di dalam kajian berikut di Korintus. Supaya ada keseimbangan. Wih, keren-keren saudara. Luar biasa itu. Luar biasa. Itulah harusnya hidup kekristenan kita. Sehingga suasana pesta adalah suasana selalu berlebih bagi saya. Bodoh amat yang kurang. Tapi kalau suasana perenungan itu berbagi dengan sesama sehingga ada keseimbangan. Bukan supaya yang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. No. Tapi ada sebuah kepedulian yang dibagikan. Seperti dia peduli dan meninggalkan surga untuk kita. Oleh karena itu, waktu yang sisa jangan kita pakai menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa kapan? Dari hidup sekarang nanti mau mati. Nih. Ya. Saya tahun ini 53, kalau Tuhan kasih jatah 70, tinggal 17 tahun. Itu kalau nyampe 70. Gak tahu lagi nih, kalau soak lagi gedebak prok, rusak satu lagi, pasang 3 alat. Ya, pasang 4 alat, nyampe 70 pun sudah alat terus di dalamnya. Di sini banyak bapak-bapak, saudara-saudara kita yang lebih tua dari saya. Tapi fisiknya jauh lebih seger. Saya mesti hitung-hitung, kalau sudah sedikit capek, saya gak ngelawan lagi ya, sudah duduk. Bodoh amat lah mau nyalam orang. Sorry saya duduk. Karena kalau diri duduk, habis juga energi saya. Tapi apakah ada alasanku? Sorry ya, saya ada sakit jadi gak pelayanan lagi. No. Ya. Nah yuk kita lakoni saudara-saudara, di sisa waktu yang ada. Berlombalah untuk mengumpulkan hal-hal yang penting. Dan saya akan memakai itu untuk berlomba. Berlomba. Menyelesaikan garis finish. Tahun depan mungkin saya akan agak ekstra capek. Apa boleh buat? Ya, saya mesti pergi ke Papua. Tahun depan itu mesti meng-upgrade beberapa proyek dari Mika. Sehingga mesti turun lebih lagi untuk operasional kita bulanan. Siap-siap kalau sudah Papuanya juga jalan, operasionalnya gak bengkak lagi kan. Tapi aku selalu percaya, kalau dia memberikan pekerjaan pelayanan pada kita, masa iya dia biarkan kita sendiri? Saya gak percaya. Terlalu banyak yang kulihat bagaimana dia menolong aku di hidupku. Dia baik. Maka aku akan berkata, hanya orang bodoh yang lalai melayani Tuhannya. Orang cerdik. Itu Matius bilang cerdik dan tulus adalah orang yang tahu hidupnya hanyalah pelayanan pada Tuhannya. Barang siapa melayani Tuhannya, bahkan kematian menjemputnya. Tapi dia tetap melakukannya. Dia yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu bukan orang bikin plan, bikin baca perikopnya itu beda bumi langit itu. Bukan cerdik yang itu. Kau akan dibawa ke pemuka apa agama, kau seperti domba diutus ke tengah serigala, dianiaya, dihantam. Waktu itu kau tidak tahu apa yang kau katakan. Tapi tenangkan, Bapa aku akan memberitahu padamu apa yang harus kau katakan. Artinya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tunggu waktu Tuhan menolongmu. Jangan takut kalau kepalamu sampai hilang dalam pertolongan itu. Karena kalau kepala kita hilang pun, itu namanya Tuhan menolong kita supaya cepat-cepat ke surga. Jadi ngapain kau takut pelayanan? Kalau dengan ini aku mati, ya berarti aku cepat-cepat ke surga. Kutunggu kalian kalau nyampe. Lalu apa takut? Kalau pesta beda ya. Kalau dunia ini adalah pesta, waduh, masa saya mau disuruh pulang? Masih mau pesta? Nanti dulu kok pulang? Ntar dulu lah, jangan dulu. Kan selalu begitu, saudara. Itu kalau kemudian dunia ini adalah tempat pesta kita. Pesta kita itu kalau mau pesta di sorga, saudara. Dalam perkawinan anak domba Allah yang sejati itu. Waduh, kesana itu pesta kita itu. Bukan di sini. Karena itu jangan pernah gentar dalam hidup di bumi ini. Pelihara dirimu, sehatkan olahraga dan segala macam yang teratur hidupmu. Kalau kemudian kau mati nomor 5 itu. Bagianmu kerjakan, tapi pelayanan jangan pernah abaikan. Dunia ini bukan tempat pesta kita, tempat pesta kita di sana. Oleh karena itulah dikatakan, jangan engkau terikat dengan keinginan manusia. Karena telah cukup banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Yes. Waktu kita sebetulnya kalau mau jujur ya, walaupun kita Kristen sejak lahir, lebih banyak hidup kita hidup dunia kan ya. Saya suka sekali dengan gambaran Petrus, menelanjangi kita semua. Dalam sekian puluh tahun kekristenan kita, berapa tahun sih kita jadi Kristen beneran? Atau jangan-jangan belum sama sekali. Kita saja berpikir kita benar, tapi sebetulnya enggak. Yuk berkelahi yuk. Sehingga kita bisa hidup sungguh-sungguh. Tidak lagi dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, mabok, pesta, pora. Perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Di waktu lampau yang namanya berhala itu apa? Iya itu patung apa segala macam. Sekarang itu berhala kita apa? Otak kita inilah kita berhalakan. Ekonomi kita, keadaan kita. Demi ekonomi, demi keadaan. Abaikan kebenaran. Berani enggak? Ini mesti kita pikirkan, saudara. Ini yang mesti kita renungkan, bagaimana kita berjalan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertanding dalam hidup ini. Dan jangan pernah menyerah. Pak, saya sih mau, tapi yang lain gini. Kenapa kau pikirkan yang lain? Lakukan dulu bagianmu biar kau jadi contoh yang lain. Kalau yang lain tidak mau berubah, padahal kau sudah berubah menjadi contoh, itu Tuhan akan hukum dia dan Tuhan akan berkati kamu. Jadi gak ada waktu kita nunggu orang lalu mesti ngikut-ngikutin begitu. Gak bisa. Kita berubah. Bodo amat kalau dia gak mau berubah. Urusan dia. Tapi saya sudah jadi model, saya sudah beritahu kalau gak mau diapain. Karena itulah keberanian kita itu mesti betul-betul solid dalam diri kita. Bersyukurlah terhadap berbagai benturan. Bersyukurlah terhadap berbagai kesulitan. Bersyukurlah terhadap berbagai persoalan yang datang. Karena itu adalah pembentukan oleh Tuhan yang memang kita perlukan. Ayo kita lakoni. Ayo kita jalan. Februari atau Maret saya mau ke Papua. Beberapa orang saya ngasih, mau ikut Papua. Siapa? Siapa? Nah, tapi saya belum, ya namanya siap juga semua siap ya. Karena waktunya belum tiba kan. Pas waktunya tiba, kurang siap Pak. Ya, ada juga tidak siap Pak kan gitu. Iya siap-siap tidak ikut Pak. Ya macam-macam lah itu nanti siapnya itu kan. Udah biasa itu. Tapi coba kalian mulai berpikir. Wah saya mau ikut, saya mau lihat. Indah lah itu. Ini yang kita pikirkan saudaraku. Oleh karena itu Natal kita tidak boleh terjebak pada pesta. Tapi Natal sungguh-sungguh adalah perenungan mendalam. Tapi dalam perenungan kita memang memakai berbagai peralatan ini itu. Itu bagian dari yang kita lakukan. Bersuka cita karena memang ada puji-pujian. Tapi bukan aksesoris yang menjadi pertama dan utama. Sebagai pendeta saya akan bilang, tidak usah pakai aksesoris. Tidak usah pakai keluar uang. Mau sederhana pun silakan, asal engkau punya persembahan kepada orang di luar sana. Buat apa kita semua ada, tapi kita tidak pernah memberikan persembahan. Itu sebab selalu kita ingatkan di dalam gereja kita. 10% dari budget Natal, itu harus keluar. Baru kita garap sungguh-sungguh. Tapi jangan pikir kita sudah baik ya. Belum juga, karena tuh kita nyumbang, habis itu kita juga gak mikirin mereka kan. Nyumbang selesai, ya udah kita gak pikirin lagi. Saudara-saudara, yuk kita menghayati, yuk kita menemukan kebenaran yang utuh itu. Supaya yang baik lebih baik lagi. Kita udah kasih uang buat mereka, yuk kita kasih pikiran, yuk kita kasih hati. Yuk. Mungkin tidak selalu ke tempat mereka, tapi mereka sudah mengingatkan kita betapa pentingnya pelayanan. Ya. Kemarin Natal RCTI, saya diminta ada 2 episode untuk mengomentari 2 anak yang satu besar di panti, yang satu anak buta, satu dibuang orang tuanya. Lalu saya juga mimpin Natal itu, kita apa kebaktian di Istora begitu. Selesai memimpin, lalu video klip itu diputer. Padahal saya sudah nonton, tapi tetap saja ya memberikan satu klik yang luar biasa. Satu anak buta, papa mamanya nggak peduli, lalu anggap ini kayak anak malapetaka lah. Lalu anak ini minta main musik, saya ingat kalimat dia, papa saya marah, kamu jangankan main musik, batuk aja serak katanya. Saya pikir-pikir itu orang tua sadis juga ya. Anak buta lu begitu, tapi mungkin juga dia hancur hatinya karena dia tidak ingin investasi seperti itu. Itulah anak kalau dianggap investasi. Akhirnya anak itu dimasukkan ke panti. Dia bisa 13 alat musik di kebutaannya dalam 9 tahun. Setahun terakhir dia belajar saksofon. Kemarin Reginanya nyanyi, dia main saksofon. Keren loh, setahun terakhir. 9 tahun dia belajar ini, belajar musik, belajar suling, belajar apa. main keyboard. Dia buta, 13 alat dia kuasai. Tapi anak-anak kita banyak yang gak buta, 13 kali bikin masalah. Coba pikirkan. Makanya saya selalu terekor pada anak-anak saya. Kalau kalian diberi talenta tidak menghargai Tuhan. Kalian adalah manusia paling bodoh dan tidak akan berhasil. Hidup berhasil ke depan cuma satu. Takutlah akan Tuhan. Saya tahu tidak mudah anak-anak dengar. Anak saya sendiri pun tidak akan langsung dengar itu. Tapi saya percaya satu waktu itu akan jadi benih yang hidup. Tetapi percuma saya ngomong sama anak-anak itu kalau tidak kutunjukkan dalam hidupku. Maka akan kutunjukkan kepada mereka bagaimana hidup mengabdi pada Tuhan itu. Ini mesti kita pikirkan. Satu anak dibuang begitu saja ke panti, diserahin, lalu emaknya hilang. Tapi bagaimana dia kemudian sekolah, dituntun di panti, dan sekarang dia menjadi dapat beasiswa. Mama, sekarang saya sudah ini. Kalau mama tahu siapa saya. Kalau mama mau ketemu saya di waktu Natal. Saya akan sangat senang. Saya gak bisa gak nangis. Saya cuma nonton video klipnya, belum ketemu anaknya. Tapi berapa banyak orang berpikir itulah malapetaka hidup. No. Mereka mendapatkan pesta sejati. Pertemuan dengan Tuhan membuat mereka menikmati kesulitan. Dan di dalam kesulitan mereka tahu bagaimana bersyukur pada Tuhan. Sebaliknya, kita seringkali menikmati berbagai kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kita bukan anak yang dibuang orang tua, kita bukan anak yang buta. Tetapi di mana sebetulnya karya kita? Yuk berlomba, yuk. Jangan kelebihan kita menjadi perangkap kita. Rasa sudah cukup semua jadi kurang bergumul pada Tuhan kita. Itulah bahayanya pesta. Kalau kita datang ke satu pesta makan minum enak, kita lupa. Padahal bukan kita yang biayain pesta itu. Kita cuma peserta di pesta. Tapi pesta membuat kita lupa, kita pikir kita yang kaya. Padahal yang bikin pesta itu yang kaya. Lalu yang bikin pesta itu yang kaya ini lalu berpikir semua bisa dibelinya. Celaka dua-duanya. Yang satu celaka rasa bisa beli tiap kepala. Yang satu lagi pesta dia lupa, pulang jadi orang miskin lagi. Semua orang lupa di pesta. Yang bikin pesta, yang ikut pesta, lupa. Tapi kalau kita merenung itu beda. Maka saya suka pengkhotbah. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Saudara mungkin ayat-ayat ini tidak pernah baca di Alkitab kan? Banyak saudara. Kalau di rumah duka orang jadi bijaksana. Di rumah pesta orang kehilangan identitasnya. Kenapa? Pergilah ke pesta. Saya sudah hafal sampai sering kali kalau teman sudah merit anaknya. Waduh. Gede penuh begitu ya udah kita lihat-lihat. Saya ada beberapa teman, di mana lo sini posisi gini. Tempat gimana? Waduh VIP penuh Pak, ini juga penuh. Terus gimana? Kita keluar, kita makan di luar. Saya juga kalau terlalu ngantri-ngantri ya saya makan di luar. Karena saya pernah lihat orang pakai jas bajunya keren. Serobot-serobotan mau ngantri makan. Ya ampun, kita yang lihatnya itu sedih ya. Aduh ini orang pakaiannya keren amat. Nyerobot-nyerobot. Tapi kalau di rumah duka saudara. Apapun pakaian orang, semuanya bijaksana. Gak ada yang nyerobot makan. Yes. Ini so simple saja ya. Ini cover aja kelihatan gitu. Semua orang memberi. Semoga Tuhan menghibur. Mendadak jadi pendeta semua itu. Kalau perlu pergi dari rumahnya, dia dihafal-hafal ayat apa yang gue mau sampaikan. Dia baca-baca, oh ini ada ayatnya. Dia nyampein, dia ngomong. Kalau pesta beda. Yang ada keluar ngomel-ngomel. Gila gue gak dapat makanan. Gila gue ngantri. Gila gue gini. Ribut dia di luar. Kalau rumah duka gak ada yang ribut. Kasian ya keluarganya. Ini ya mendadak orang jadi bijak kan. Maka sering-seringlah ke rumah duka. Jadi maksud Bapak gak boleh ke pesta. Bukan. Pergilah ke pesta. Tapi jangan lupa batin perenunganmu itu. Nikmatilah pesta. Tapi jangan lupa penguasaan dirimu. Karena itulah keaslian, originalitas kekristenan kita. Akhirnya saudaraku. Patutlah untuk kita memikirkan. Bagaimana waktu yang ada kita pakai dengan bijaksana. Kita berjuang untuk sebuah pembaruan yang terus-menerus tanpa melupakan hakikat kehidupan di dunia ini. Jangan jadi orang aneh ya. Saya gak mau nongkrong, saya gak mau ini, saya mau suci. Saya gak mau lagu-lagu dunia, saya mau lagu-lagu rohani. Itu kalimat yang dulu-dulu sering kali saya pikir, aduh kacau balau semuanya. Orang Kristen terlalu sombong kalau ngomong. Jadi kalau gitu kok gak mau lagi nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia, oh janganlah itu bukan lagu rohani. Waduh mak, PKI kau kalau begitu. Nyanyikan itu. Jangan aneh. Tapi jangan ceroboh, kan begitu kan. Pilih mana yang pas. Disitulah kita bergerak. Dan akhirnya saudaraku, kita dituntut untuk bersikap elegan. Bukan hanya di kulitnya, tapi di isinya. Bukan cuma aksesorisnya, tapi substansi moralitas kita. Anda boleh hadir di gereja, mungkin jadi majelis atau apa. Tapi apakah hidupmu jadi teladan bagi anak-anak di sebelah sana? Saya akan berkelahi sebagai pendeta. Supaya anak-anak remaja kita yang ada tahu bagaimana hidup yang semestinya. Saya berharap anak-anak remaja tidak satu pun kemudian mereka berkata, ah Om Bigman makotbah-kotbah kelakuannya payah. Demi Tuhan yang hidup, kalau itu terjadi aku turun dari sini. Lebih bagus aku hidup merangkak dulu belajar untuk membenahi diri. Maka aku percaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak luar biasa kelak. Mungkin di ketiadaan kita mereka baru berbentuk. Tidak mengapa. Tapi kita sudah meninggalkan generasi yang besar, bukan? Yuk kita pakai waktu kita sudah semakin tua, anak-anak kita yuk. Regenerasi semangat itu. Supaya hidup itu sungguh-sungguh jadi hidup yang kuat. Hidup yang tangguh. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dalam hari-hari kita. Ya, saya merasa ada waktu anak-anak saya masih kecil. Karena kita suami istri juga kerja dulu. Kita didik. Tapi rasanya ada yang kurang. Saya rasa saya berhutang. Dan saya sudah berjanji pada diri saya. Tuhan, tolong aku. Kalau hidupku masih ada cucu-cucu yang bisa kulihat, aku akan menginvestasi waktu yang cukup bagi mereka untuk melatih mereka juga. Yang dulu mungkin kurang untuk anak-anakku. Kami guru sekolah minggu. Sejak kecil anak-anak di bawah sekolah minggu. Keisha itu umur 3 minggu sudah ke sekolah minggu itu. Langsung kita keluar lagi, langsung ngajar. Kami cuma ngajar di kelas-kelas, jadi itu Dismak Kristen ya. Jadi kalau hari Minggu, 4 meja kita rapetin, kasih apa namanya selimutnya, adik Keisha tidur di situ. Hasilnya sekarang memang tukang jalan-jalan terus. Kita bawa terus jalan begitu ya, mutur. Sampai ada satu tante bilang, aduh baik ini anak you masih terlalu muda kalau dibawa. Gak apa-apa tante, biarin. Tapi benar juga sih. Orang di Eropa juga gak disekep-sekep. Orang Indonesia aja anaknya disekep. Udah kayak mau apa aja. Tetapi saya masih rasa ada yang kurang. Di dalam investasi waktu itu. Dan akan kutebus. Yuk pikirkan lain-lain. Jadi kalau saudara sudah jadi opa, jadi oma, jangan cucu cuma jadi barang mainan. Ambil waktu dan hatimu. Mulai ajar dia dengan baik dan bijak. Pertanyaannya, jangan sampai cucumu bilang, ah opa ajak doa melulu, suruh aku doa, opanya aja gak pernah doa. Mati juga kita. Oma ngomongnya begitu, aku gak boleh ribut, nah oma cerewet. Aduh matilah kita. Maklum mana anak lebih plong. Kalau ngelihat dia gak usah dibodoh-bodohin. Dia ngelihat apa yang dia lihat, udah spontan saja. Yuk belajar yuk. Supaya sampai mati kita. Batin kita tenang melangkah ke surga sana. Amin. Selamat hari Natal. Hari merenung, bukan pesta. Menyanyilah dengan hatimu. Layanilah sesamamu. Tunjukkan kualitas bahwa Natal itu ada di hidupmu. Sehingga semua orang tahu dan berkata, aku melihat Natal itu pada dia. Ingat, kita memujinya. Kita renungkan firman-Nya. Kita naikkan doa kita. Bahagia terekspresi pada tubuh jasmani kita, tapi batin kita tidak pernah kehilangan. Amin. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami menjelajah hidup kami sadar Tuhan. Seringkali kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Kami rindu. Bermurah hatilah, sadarkanlah kami selalu supaya kami tidak terjebak pada perangkap zaman ini. Sebaliknya, kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Natal kami memang berbahagia. Tapi biar Tuhan jaga supaya kami tidak terjebak pesta. Natal kami bersuka cita karena Tuhan yang ada di hati. maka pujian kami, pujian yang datang dari batin paling dalam. Perenungan kami, perenungan dalam kejujuran sehingga hidup kami berkenan pada Tuhan. Pelayanan yang kami kerjakan, sungguh pelayanan dari hati yang membawa kami semakin dekat dan semakin memahami apa kehendak-Mu dalam kehidupan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Allah Kristus Yesus yang menjadi manusia. Terima kasih. Natal yang sejati. Amin.